Mega merah di ufuk barat telah rela menjadi saksi. Eratnya pelukanmu kasih di saat aku harus pergi. Pergi jauh darimu. Kau bisikkan kata berpisah, mata memerah dan satu lamunan tersimpan di angan. Andai kita tetap bersama di lingkaran cinta. Antara derita akan ada tawa, di antara bahagia pasti ada luka. Di antara derita akan ada tawa, di antara bahagia pasti ada luka. Bersama.